Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang munada, yaitu kata panggilan dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kalau kita ingin memanggil ya seseorang, maka kita menggunakan huruf ya, ya. Ya ya yang artinya adalah wahai, dan ya ini disebut dengan harfun nida atau huruf panggilan ya. Contohnya misalkan kita memanggil seseorang Zaid, ya Zaidu, maka ya ini disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Adapun Zaidu ini menjadi munada, yaitu yang dipanggil. Jadi ada dua istilah ya yang digunakan dalam munada ini ya, ya-nya yaitu harfun nida, kemudian munada yaitu yang dipanggil. Ya Zaidu ya-nya harfun nida, Zaidu munada. Kemudian susunan kata panggilan ini ya ada lima kaidah ya. Kaidah yang pertama, apabila munadanya isim alam yang mufrad, apabila munadanya atau orang yang ingin kita panggil ya memiliki nama yang tunggal seperti Zaid, Usman, Fatimah, Aisyah, itu kan nama-nama yang terdiri hanya dari satu kata saja, Zaid, Usman, Fatimah. Maka kalau isim alam yang tunggal seperti ini, kaidahnya adalah ya, ia dimabnikan ya di atas dhamma tanpa tanwin. Jadi ia didomahkan ya didomahkan dan tanpa tanwin ya. Jadi ya Zaidu ya, ya Zaidu, ya Usmanu, ya Fatimatu, ya Aisyatu ya. Jadi Zaidun sekalipun ya ghairum bukan ghairum munsharif, yakni Zaidun ini munsharif, boleh bertanwin, tetapi ketika menjadi munada dia tidak boleh ditanwinkan. Jadi yang benar ya Zaidu, bukan ya Zaidun ya, bukan ya Zaidu, bukan ya Zaidun, tapi ya Zaidu, ya Zaidu, ya Bakru, ya Muhammadu, ya Hamidu, ya Mahmudu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, ya Hindu, dan sebagainya ya. Ini kaidah yang pertama, bila munadanya isim alam atau nama orang yang tunggal, maka ia didomahkan tanpa tanwin. Kemudian kaidah yang kedua ya, bila munadanya isim nakirah yang ditentukan atau isim nakirah maksudah, maka ia didomahkan juga tanpa tanwin ya. Jadi sama yang pertama dan kedua, sama-sama didomahkan tanpa tanwin. Jadi kalau munada atau orang yang kita panggil ini merupakan isim nakirah yang maksudah, yaitu nakirah tapi telah ditentukan. Mungkin kita harus membahas dulu apa bedanya nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah ya. Nakirah yang telah ditentukan, yang telah dimaksud, dengan nakirah ghairu maksudah, dengan nakirah yang tidak dimaksud ditentukan. Penggambarannya seperti ini. Kalau nakirah maksudah, nakirah tapi ditentukan, ini seperti kita ingin memanggil seorang laki-laki di kerumunan banyak orang dan kita tidak mengetahui namanya ya. Kita tidak mengetahui namanya tapi kita sudah menentukan bahwa kita memanggil dia. Misalkan sebelumnya dia duduk bersama kita di bangku, kemudian ia pergi meninggalkan HP-nya. Lalu kita ingin memanggil orang tersebut, tentu kita tidak mengenal namanya. Kita panggil ya rojulu, ya rojulu ya. Ini disebut dengan nakirah maksudah. Nakiro umum tapi sudah ditentukan orangnya siapa. Hanya saja karena kita tidak mengenal dia, tidak mengenal namanya, maka kita katakan ya rojulu ya, wahai laki-laki ya, hadhi jawwalak, afwan, hada jawwaluk, ini handphone kamu ya. Ini contoh nakiro maksuda. Adapun nakiro ghairu maksuda, maka penggambaran seperti ini. Misalkan ada orang buta ingin menyeberang jalan ya. Orang buta yang menyeberang jalan, tentu ia akan memanggil orangnya. Dan namanya orang buta, tentu dia tidak menentukan yang mana yang dipanggil, karena dia tidak bisa melihat. Oleh karena itu, dia mengatakan, ya rojulan, khud biyadi, misalkan. Jadi, dia ingin minta tolong dipegangin nih buat nyeberang, zebra cross ya, nyeberang jalan. Karena dia tidak tahu siapa yang ada di sekitar, ada berapa banyak, dia mengatakan, ya rojulan, khud biyadi, wahai seseorang ya, seseorang ini terserah siapa aja yang mau menolong dia. Ya rojulan, khud biyadi, wahai seseorang, siapapun itu, khud biyadi, pegang tangan saya ya, tuntun saya, seperti itu. Ini penggambaran nakir dan maksud yang pertama. Atau penggambaran yang kedua, ya misalkan ketika mati lampu ya, ketika mati lampu di kerumunan banyak orang, ya kita ingin mengatakan siapa yang punya lilin ya, itu bisa kita katakan ya rojulan ya, karena kita tidak menentukan siapa saja di antara orang-orang yang ada di situ yang punya lilin, seperti itu ya. Jadi kalau nakir maksudah, ya, kalau nakir maksudah, kita telah menentukan orangnya, kan? Tapi hanya saja kita tidak mengenal orangnya, sehingga kita katakan ya rajul, ya. Dan ada beda hukum antara nakir maksudah dengan nakir ghair maksudah. Kalau nakir maksudah, dia harus didomahkan tanpa tanwin, sama seperti isim alam tunggal, ya. Ya rajul. Adapun isim nakir ghair maksudah yang tidak dimasukkan, maka dia mansub, ya. Maka dia mansub, ya, dengan tanwin, ya. Ya rajulan, ya. Ya rajulan. Atau ya syaikhon, ya. Ya rajulan, ya syaikhon. Jadi, dipathakan. Saya ulangi, jadi, kalau kaidah yang pertama, kalau isi yang dipanggil nama orang tunggal, ia didomahkan tanpa tanwin, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu. Yang kedua, kalau yang dipanggil nakir maksudah, yakni kita tidak mengenal orangnya, maka kita katakan ya rojulu, ya, ia sama, didomahkan tanpa tanwin. Tetapi kalau yang kita panggil ini umum, ya, artinya kita tidak membatasi siapa saja yang mau menjawab seruan ini, maka hukumnya adalah mansub dengan tanwin, ya. Ya rojulan, ini yang ketiga. Kaidah yang keempat, bila munadanya merupakan tarkib atau susunan, ya, susunan mudhaf-mudhaf ilaih, ya, mudhaf-mudhaf ilaih, maka mudhafnya mansub, ya, mudhafnya mansub. Contohnya apabila ada nama orang Abdullah, kemudian Abdurrahman, Abdurrahim, atau Rasulullah, ini kan mudhaf-mudhaf ilaih. Maka ketika kita memanggil Abdullah, kita katakan ya Abdullahi, ya Abdurrahmani, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, ya syahra Ramadana, ya. Ya Ramadana, tidak Ramadani, karena memang Ramadana ini termasuk ghairu munsharif. Sehingga ketika ia majrur, ia malah fathah. Seperti itu. Adapun kaidah yang kelima, ya, apabila munadanya syibhul jumlah, syibhul mudhaf, menyerupai mudhaf, dia bukan mudhaf, tapi menyerupai mudhaf, maka, ya, ia juga mansub, ya. Contohnya, ya tali'an jabalan, ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung, ya. Ia dikatakan syibhul mudhaf karena memang pada asalnya ia menyerupai mudhaf-mudhaf ilaih, ya. Asalnya ya tali'a jabalin, ya. Ya tali'a jabalin, ya. Ketika kita mengatakan ya tali'an jabalan, ya, maka ya ini huruf nida, ya, tali'an munada, dan dia mansub, ya. Kemudian jabalan ini maf'ul bih, ya. Maf'ul bih dari fa'il yang beramal fi'il, ya. Jadi kalau kita telah mendalami ilmu nahu, terkadang ada fa'il yang beramal fi'il, ya. Sehingga ya tali'an jabalan, karena tali'an ini isim fa'il, ya, pendaki. Dan gunung itu seakan-akan ia maf'ul bih dari tola'ah, ya. Ya, makanya dikatakan syibul mudhaf, menyerupai mudhaf, ya. Kalau kita mau detailkan, ya ini huruf nida, tali'an ini adalah munada mansub, kemudian jabalan maf'ul bih dari fa'il, dari fa'il yang isim fa'il yang beramal fi'il. Baik, penjelasan cukup untuk pelajaran tentang munada ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.